Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fin nar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, alhamdulillah kembali kita berkumpul untuk mengkaji satu kitab yang amat penting bagi bekal kita, untuk bekal sehari-hari, terkhusus bekal ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan kali ini barakallahu masih membahas tentang muqaddimah, pendahuluan dari kitab Tauhid. Pembahasan sebelumnya terkait surat Az-Zariyat ayat yang ke-56 dan juga surat An-Nahl ayat yang ke-36. Surat Az-Zariyat menjelaskan kepada kita tentang tujuan penciptaan manusia, yakni untuk bertauhid. Surat An-Nahl pertemuan sebelumnya ayat ke-36 terkait misi dan dakwah para nabi dan para rasul alaihi salatu wassalam seluruhnya, yakni di atas agama yang satu, di atas seruan yang satu, yakni tauhidullah, mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperingatkan umat dari tauhid barakallahu. Sekarang kita masuk pada penjelasan surat Al-Isra. Surat Al-Isra ayat ke-23. Qala al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu ta'ala wa qawluhu, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana, dan Rabbmu telah menetapkan bahwasanya kalian jangan beribadah kecuali hanya kepadanya saja, yakni kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa bil walidaini ihsana, dan hendaknya berbuat baik, berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Dalam surat Al-Isra ayat ke-23 ini barakallahu fikum, padanya disebutkan tidak secara lengkap. Ya, tidak disebutkan secara lengkap. Namun sang muallif, sang penulis menyebutkan diambil dari sesuatu yang penting dari pembahasan kitab tauhid, yakni penetapan bahwasanya seorang hamba tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah saja, kemudian menggandengkan hak setelah hak Allah subhanahu wa ta'ala, yakni hak kedua orang tua, agar anak-anaknya berbuat baik, berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Sekarang kita baca penjelasan Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, karena memang kita memakai kitab Al-Mulakhas fi syarhi kitab At-Tauhid, ringkasan dari penjelasan kitab At-Tauhid. Barakallahu. Dan beliau Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan ketika mensyarah kitab Tauhid, beliau memiliki dua kitab. Yang pertama kitab ini Al-Mulakhas fi syarhi kitab At-Tauhid. Kemudian yang lainnya barakallahu itu syarah kitab At-Tauhid. Barakallahu karya beliau. Beliau menyatakan qada, firman Allah subhanahu wa ta'ala, qada, pada lafaz qada, maknanya adalah amara wa wassa, memerintahkan dan berwasiat. Memerintahkan dan berwasiat. Jadi ketika Allah menyatakan dalam surat Al-Isra ayat ke-23, wa qada rabbuka, berarti maknanya, dan Rabbmu telah memerintahkan, Rabbmu telah berwasiat. Berarti menunjukkan perkara yang penting. Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan sesuatu, melainkan sesuatu tersebut amat penting dan Allah cintai. Dan tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala berwasiat dengan sesuatu kepada hamba-hambanya, melainkan sesuatu tersebut amat penting. Barakallahu. Wal muradu bil qada'i huna al-qada'u syar'i dini lal-qada'u al-qadari al-kawni. Dan yang dimaukan dengan al-qada' wa qada' rabbuka, yang dimaksud dengan lafaz al-qada' di sini adalah al-qada' ketetapan syar'i secara syariat, ad-dini dalam agama. Lal qada'ul qadaril kauni, bukanlah yang dimaksud adalah ketetapan takdir yang telah terjadi. Barakallahu. Jadi yang dimaksud dalam surat Al-Isra ayat ke-23, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana, dan Rabbmu telah memerintahkan, telah berwasiat, telah menetapkan bahwasanya kalian tidak boleh beribadah kecuali hanya kepadanya saja. Ini menunjukkan ketetapan di sini, perintah di sini adalah al-qada asy-syar'i ad-dini, bukan al-qada al-qadari al-kauni. Insya Allah akan kita sebutkan perbedaannya agar kita tahu. Barakallahu. Dikarenakan di sana ada kelompok-kelompok yang membantah. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam surat Az-Zariyat ayat ke-56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku, mereka bertauhid kepadaku, mengesakan aku. Sebagian kelompok, orang-orang yang bodoh tentang agama, menyatakan, lihat buktinya. Ternyata surat Az-Zariyat ayat ke-56 tidak terrealisasi. Katanya Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada Allah. Kok nyatanya banyak yang tidak beribadah kepada Allah? Ini bagaimana? Berarti tidak benar surat Az-Zariyat ayat yang ke-56. Demikian pula surat Al-Isra ayat ke-23 ini. Barakakum di otak-atik. Terutama yang mengotak-atik adalah mereka-mereka yang ahli kalam, ahli filsafat, yang biasa kuliahnya itu barakakum setelah di Indonesia dia keluar negeri. Ke Amerika, ke Kanada, ke Inggris. Katanya barakakum meneruskan pelajaran agamanya. Tapi pulang-pulang menjadi ahli kalam, menjadi ahli filsafat, ternyata barakakum Al-Quran yang dulu dia pahami dengan baik, dengan benar, dia ubah, dia otak-atik. Barakakum. Maka para ulama menyebutkan bahwasanya ayat semacam ini adalah dibawa kepada kepengertian qada syar'i dini. Bukan qadari kauni. Maka perbedaannya barakallahu fikum. Perbedaan yang pertama, al-qada'u syar'id dini. Nama lainnya adalah al-iradah asy-syar'iyyah ad-diniyah. Kehendak Allah yang syar'i, yang masuk dalam perkara agama. Kehendak Allah yang syar'i, yang masuk dalam perkara agama. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia yang tujuannya untuk beribadah kepada Allah, itu adalah ketetapan atau iradah kehendak Allah yang syar'i, yang masuk dalam lingkup agama, cakupan agama. Maknanya apa? Maknanya barakakum al-qada'u syar'id dini adalah ketetapan Allah yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Barakallahu. Jadi hikmah penciptaan jin dan manusia termasuk kita adalah untuk sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Apa itu? Bertauhid, mengesakan Allah dan tidak berbuat syirik. Maka ini disebut al-qada'u syar'id dini atau al-iradah asy-syar'iyyah ad-diniyah. Kemudian barakallahu fikum al-qada' asy-syar'id dini atau al-iradah nama lainnya al-iradah asy-syar'iyyah diniyah. Terkadang terjadi waqad taqa'u waqad la taqa'u. Terkadang terjadi dan terkadang tidak terjadi. Jadi sesuatu yang Allah cintai terkadang terjadi pada hambanya, terkadang tidak terjadi pada hambanya. Ini yang disebut dengan al-qada' asy-syar'i ad-dini. Terkadang terjadi pada hambanya, terkadang tidak terjadi pada hambanya. Kalau kita sesuaikan barakallahu fikum ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ternyata ada yang beribadah kepada Allah. Muslim, mukmin, muwahhid, mengesakan Allah. Pihak yang lain yang menentang. Dari kalangan pasukan iblis. Laknatullah. baik dari kalangan jin dan manusia, orang-orang kafir, orang-orang munafik, mereka tidak mau beriman kepada Allah. Maka tauhid yang Allah cintai, yang merupakan qada syar'i dini, terjadi pada sebagian orang dan tidak terjadi pada orang yang lain. Ini yang dimaksud. Jadi yang namanya qada syar'i dini itu terkadang terjadi, terkadang tidak terjadi. Maka kalau ada yang mengatakan, lihat ayatnya. Surat Az-Zariyat ayat ke-56. Katanya kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Nyatanya banyak yang tidak mau beribadah kepada Allah. Berarti Allah dusta. Berarti Allah bohong. Begini dan begitu. Maka disampaikan oleh para ulama. Yang dimaksud dengan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku. Itu ketetapan Allah. Agar mereka beribadah kepada-Ku, yakni kepada Allah, itu adalah qada syar'i dini. Terkadang terjadi, ya pada sebagian hamba. Terkadang tidak terjadi pada hamba yang lain. Barakallahu. Kemudian pengertian yang lain, perbedaan yang lain, al-qada'ul qadari al-kauni, takdir atau ketetapan berdasarkan takdir yang berjalan. Al-qada al-qadari al-kauni, nama lainnya al-iradah al-kauniyah al-qadariyah. Al-iradah al-kauniyah al-qadariyah. Barakallahu. Kehendak Allah yang Allah takdirkan yang pasti terjadi. Kehendak Allah yang Allah takdirkan dan yang pasti terjadi. Barakallahu. Maka surat Al-Isra yang baru kita baca ayat ke-23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Rabbmu telah menetapkan bahwasanya kalian tidak boleh beribadah kecuali hanya kepadanya. Ini adalah barakakum qada syar'i dini, bukan qada qadari kauni atau iradah kauniyah syar'iyah. Kalau iradah kauniyah syar'iyah, maka seluruh umat itu pasti beribadah kepada Allah, tidak ada yang berbuat syirik. Barakallahu. Kemudian ya, rincian terkait al-qada al-qadari kauni atau al-iradah al-kauniyah asy-syar'iyah atau al-iradah al-kauniyah al-qadariyah. Bahwasanya barakallahu al-iradah al-qadariyah al-kauniyah atau al-qada al-qadari al-kauniyah. Ini berkenaan perkara-perkara yang Allah cintai dan terkadang perkara-perkara yang tidak Allah cintai. Jadi takdirnya, ketetapan Allah itu terkait dengan perkara-perkara yang Allah cintai dan terkadang perkara-perkara yang tidak Allah cintai. Jadi yang namanya takdir itu terkadang terjadi pada perkara yang Allah cintai, terkadang terjadi pada perkara yang tidak Allah cintai. Kemudian barakakum al-qada al-qadari al-kauni atau nama lainnya al-iradah al-kauni al-qadariyah, ini ketetapan yang pasti terjadi. Kalau tadi yang sebelumnya al-qada asy-syar'i dini, ini belum tentu terjadi. Belum tentu terjadi dan pada perkara yang Allah cintai saja. Tapi kalau yang kedua ini, al-qada al-qadari al-kauni, itu pada perkara yang terkadang yang Allah cintai, terkadang yang tidak Allah cintai. Kemudian terjadi sesuai dengan kehendak Allah, pasti terjadi. Barakallahu. Sekarang agar lebih ringkasnya atau agar lebih jelas, maka kita beri contoh. Kita beri contoh. Sebelum kita beri contoh, barakatikum, kita ringkas. Yang namanya kodok syar'i bini, ada dua ya, kodok syar'i bini sama kodok al-qadari kauni. Yang kodok syar'i dini, ketetapan Allah yang syar'i, itu hanya pada perkara yang Allah cintai, dan barakatikum, terkadang, intinya barakatikum, pada perkara yang Allah cintai, sudah. Terkadang terjadi, terkadang tidak. Kalau al-kodok, al-qadari kauni, terkadang pada perkara yang Allah cintai, dan terkadang pada perkara yang tidak Allah cintai, namun ini pasti terjadi. Barakallahu'alaikum. Untuk lebih pahamnya, kodok syar'i dini itu pada perkara yang Allah cintai, sudah. Kalau kodok qadari kauni, takdir Allah. Nah, takdir Allah ini terkadang Allah cintai, terkadang tidak. Sekarang kita di sini duduk di majelis ilmu. Perkara merupakan perkara yang Allah cintai atau tidak, Abu Muhammad? Berarti kodok syar'i dini. Terjadi apa tidak di sini? Sekarang kita majelis ilmu. Terjadi, berarti dua-duanya. Kodok syar'i dini dan kodok qadari kauni. Barakallahu. Sama dua-duanya ada. Lalu sekarang keimanan kita, kita menjadi seorang muslim. Seorang muslim. Abu Raihan, antum sekarang seorang muslim. Kodok syar'i dini atau bukan? Ya? Syar'i dini. Iya, kalau satunya jelas terjadi. Syar'i dini atau tidak? Syar'i dini. Kenapa? Allah cintai orang masuk dalam agama Islam. Barakallahu. Sekarang masuk pada pertanyaan. Bagaimana dengan sesuatu atau bisakah? Barakakum, dia itu masuk pada irodah syariah atau kodok syar'i bini, tapi ternyata tidak masuk pada kodok qadari kauni. Contohnya apa? Allah cintai, tapi ternyata takdirnya lain, tidak terjadi. Barakallahu'alaikum. Ini disebutkan oleh para ulama. Apa? Hah? Sholat. Kalau sholat, Allah cintai. Tidak. Ini kasus pada dia itu telah terjadi. Para ulama menyebutkan imanu Abi Lahab. Keimanan Abu Lahab. Keimanan itu dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Umum. Allah menginginkan keimanan pada seseorang termasuk orang kafir. Ternyata Abu Lahab lebih memilih kepada kekufuran dan mati di atas kekufuran. Maka pada Abu Lahab ada kodok. Barakabikum syar'i. Dini, namun la kauniyah, ya, tidak terjadi. Allah menginginkan, ya, tapi ternyata barakah fikum tidak terjadi, tidak ditakdirkan menjadi seorang muslim. Disebutkan dalam surat Az-Zumar ayat ke-7. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan kekufuran Allah menginginkan keimanan, kebaikan umum pada siapapun dia. In takfuru fa innallaha ghaniyun ankum. Kalau kalian kafir, mengkufuri nikmat Allah, kafir, tidak mau berislam, maka sesungguhnya Allah tidak butuh kalian, maha kaya. Wala yardha li ibadihi al-kufra, dan Allah tidak ridho terhadap hambanya yang kafir. Maka Allah tidak ridho kepada Abu Lahab yang lebih memilih kekafiran. Allah tidak ridho kepada Fir'aun yang lebih memilih kekafiran. Allah menginginkan keimanan pada keduanya. Ada qadha syar'i bini. Tapi ternyata tidak terjadi. Barakallahu'alaikum. Maka tidak ada qadha syar'i dini yang beriringan dengan qadha qadari kauni. Barakallahu'alaikum. Kalau sekarang dibalik, terjadi. Ya. Terjadi. Ada kasus ditetapkan sebagai atau masuk dalam kategori qadha qadari kauni. Ditakdirkan. Tetapi tidak masuk dalam kategori qadha syar'i dini. Tidak Allah cintai. Barakallahu fikum. Contohnya apa, Bu? Abu Faruk. Paham enggak? Barakallahu fikum. Ada kasus seseorang dia masuk dalam qadha qadari kauni, ditakdirkan. Tapi tidak masuk dalam ketetapan Allah qadha syar'i dini. Tidak Allah cintai. Dia mati di atas sesuatu yang tidak Allah cintai. Contohnya. Dia ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata meninggal. Barakallahu fikum. Atau tetap di atas sesuatu yang tidak Allah cintai. Bingung. Seorang yang terus menyimpang. Nah, itu bisa. Nah, betul. Barakatuh. Yang diambil itu adalah ketika sudah meninggal. Para ulama menyebutkan kufru iblis wa kufru fir'aun. Kekufuran iblis dan kekufuran fir'aun. Maka iblis barakawikum, dia itu masuk dalam ketetapan Allah qadari kauni. La syar'iyah. Tapi dalam sisi lain Allah tidak mencintai iblis itu kafir. Lalu kalau ada yang protes, lalu kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan iblis? Katanya Allah tidak mencintai kekufuran. Kenapa tidak menjadikan seluruh umat, baik jin dan manusia, menjadi umat yang satu? Barakallahu. Maka para ulama menyebutkan dengan banyak penjelasan. Ada yang bisa jawab, Abu Yoga? Kenapa iblis diciptakan? Allah takdirkan dalam keadaan kafir. Coba gak ada iblis. Mungkin gak ada yang minum toa. Gak ada kesyirikan. Karena memang diantara sebab kesyirikan, kerusakan, kemaksiatan. Itu adalah tipu daya iblis. Sekarang. Barakalikum, apa hikmah diciptakannya iblis? Apakah ada hikmahnya atau sia-sia? Ada hikmahnya, apa kira-kira? Banyak, ya banyak, apa? Hikmahnya. Hikmahnya. Naam, barakallahu fikum, itu diantaranya. Kata para ulama, lakin khalaqahu Allah wa aujadahu liiqa'i tilkal hukmi al-mutarattibah ala wujudihi kal jihad wa betila' wa tamhisil mu'minin. Akan tetapi Allah menciptakan dia, iblis, dan Allah mewujudkan iblis agar muncul sebuah hukum. Hukum yang nampak dengan adanya wujudnya iblis. Kal jihad, seperti jihad. Kalau tidak ada orang-orang kafir, tidak ada syariat jihad. Dan berjihad itu tidak hanya melawan orang kafir dari kalangan manusia, tapi juga jihad melawan syaitan, melawan hawa nafsu, dan juga melawan orang-orang munafik. Wabtila, dan dengan adanya iblis dan juga bala tentaranya, maka muncul syariat yang lain yang ada hikmah di situ, berupa ujian. Dengan adanya iblis akan teruji seseorang, dia itu tetap berada di siratul mustaqim atau mau mengikuti godaan iblis, godaan ekstrim kanan atau liberal serong kiri, atau ke belakang murtad, atau diam di tempat, ya, tawakuf, tidak mau tahu, pasif. Barakallahu. Wa tamhisil mu'minin, dan dengan adanya iblis maka kaum mukminin akan tersaring. Ketika ada fitnah akan tersaring, mana di antara fitnah kekufuran yang ada di tengah-tengah umat yang menjadi benar-benar muslim, atau KTP-nya saja yang muslim tapi amaliyahnya kufur seperti orang-orang musyrik. Mana yang benar-benar di atas sunnah menjadi ahlu sunnah wal jamaah, atau mana yang menjadi orang-orang hisbiyun, orang-orang yang bergolong-golongan, berkelompok-kelompok, ya, keluar dari jalannya Rasulullah alaihi salatu wassalam dengan adanya iblis. Barakallahu fikum. Maka adanya iblis itu banyak hikmah. Barakallahu fikum. Kemudian contoh yang keempat, apa contohnya? Ketetapan yang tidak masuk dalam kategori al-qadha syar'i dini, itu tidak masuk. Tidak pula masuk pada qadha qadari kauni. Berarti ada kasus seseorang, pada dia Allah tidak cintai. Barakallahu fikum. Dan ternyata memang ya tidak masuk takdir Allah. Maka para ulama menyebutkan kufru Abi Bakar, kekufuran Abu Bakar, kafirnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Maka ternyata kekufuran yang ada pada Abu Bakar As-Siddiq Allah tidak cintai. Dan walhamdulillah tidak terjadi. Beliau meninggal tidak di atas kekufuran, bahkan mendapatkan gelar As-Siddiq. Barakallahu fikum. Yang keimanannya ya merupakan manusia terbaik setelah para nabi dan para rasul di umat beliau, umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Sekarang kita berada dalam keadaan al-qadha asyari ad-dini. Barakallahu fikum. Kita sedang melaksanakan aktivitas ta'lim, sesuatu yang Allah cintai, yang merupakan amalan kebiasaan para nabi dan para ulama, yang di situ para malaikat mengelilingi dan menaungi para thullabul ilmi dengan sayap-sayapnya. Dan ternyata terjadi. Maka sekarang ini kita di sini masuk dalam qada syar'i dini dan qada qadari kauni. Barakallahu fikum. Kalau seseorang melakukan perbuatan maksiat, maka tidak masuk pada qada syar'i dini, tidak Allah cintai. Tapi terjadi dia melakukan kemaksiatan, berarti qada qadari kauni terjadi. Barakallahu fikum. Baik, mungkin ini sedikit rumit, tapi tidak mengapa. Barakallahu. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an, terkait dengan surat Al-Isra ayat ke-23, maka yang dimaksud adalah qada syar'i dini. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah telah menetapkan bahwasanya kalian tidak boleh beribadah kecuali hanya kepadanya saja. Berarti ini sesuatu yang Allah cintai, bertauhid. Namun belum tentu terjadi pada masing-masing individu. Dikarenakan bukan qada qadari kaunu. Barakallahu. Namun apakah Allah mampu menjadikan seluruh umat yang ada dari kalangan jin dan manusia qada' syar'i dini plus qada' qadari kauni mampu? Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-48. Al-Ma'idah ayat ke-48. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walau sya'a Allah la ja'alakum ummatan wahidah. Dan sekiranya Allah menghendaki, berkehendak, Allah akan menjadikan kalian semuanya, seluruh bangsa jin, seluruh bangsa manusia, umat yang satu. Satu dalam berakidah, satu dari sisi syariatnya. Namun ternyata Allah tidak menghendaki demikian. Barakallahu fikum. Allah menghendaki, ya, masing-masing diberi pilihan, tinggal memilih jalan yang benar atau berbalik arah mengambil jalan yang salah. Ketika seorang muadzin mengumandangkan panggilan Allah subhanahu wa ta'ala, salat, hayya ala sholah, hayya ala falah, orang yang beriman akan berwudu, mengambil sarungnya, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ambillah pakaian kalian, perhiasan kalian, perlengkapan sholat, ketika hendak pergi ke masjid. Ini menunjukkan barakah fikum. Ketika orang sholat, pakaiannya itu bukan pakaian kerja. Ketika orang sholat, pakaiannya itu bukan pakaian kantor. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Barakah fikum. Maka kalau kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah, kita berangkat ke kantor, maka kita sangu sarung, sangu baju sholat. Atau kalau tidak pakai sarung, tidak pakai baju sholat koko, maka bawa jubah. Dalilnya, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Nah, kalau kita sholat pakai baju kantoran, celananya ya celana kantor yang agak ketat, kemudian bajunya di dalam sabuk, di dalam celana, maka membentuk pahanya, menyelisihi firman Allah, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Barakallahu fikum. Maka kalau bukan orang-orang kantor, maka mereka ketika setiap harinya keluar rumah, pakaiannya ya pakaian ketika sholat. Ketika qadar wa masyafa'al dia pergi, belum sempat pulang waktunya sholat, di tengah jalan dia tinggal mampir ke masjid dalam keadaan siap dengan pakaian yang dia kenakan adalah pakaian sholat. Barakallahu fikum. Walakin liyabluwakum fima ataakum Dan akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala hendak menguji kalian dengan syariat yang berbeda-beda yang datang kepada kalian. Jadi Allah tidak menjadikan seluruh umat ini jadi satu. Jadi satu akidah, satu manhaj, satu jalan. Allah mudah bagi beliau, bagi Allah, bagi dia mudah. Kalau seluruh umat jin dan manusia menjadi orang yang beriman, tidak ada yang kafir. Semuanya masuk ke dalam surga, bisa bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Namun Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan mana yang lulus ujian. Tapi Allah maha tahu. Bukan berarti tidak ada ujian, Allah tidak tahu siapa saja yang tidak lulus. Barakallahu'alaikum. Allah maha tahu sebelum segala sesuatu terjadi. Ya. Barakallahu'alaikum. Ini bantahan kepada sebagian kelompok yang menyatakan Allah tidak tahu. Kecuali Allah telah menakdirkan baru tahu. Barakallahu'alaikum. Dan ini juga di antara bantahan untuk Zakir Naik. Ya. Barakallahu'alaikum. Yang Zakir Naik barakallahu'alaikum itu bukan ahlu sunnah. Dia menyatakan Allah itu banyak hal, 1000 hal yang tidak diketahui oleh Allah. Terang-terangan di hadapan kaum muslimin. Seakan-akan barakallahu'alaikum dia itu adalah orang yang paling tahu, paling pintar. Ternyata ucapannya ya tidak mengajar. Akhirnya para ulama besar ahlu sunnah menyatakan bahwasannya Zakir Naik bukan ahlu sunnah wal jamaah. Di antaranya Syekh Soleh Al-Fauzan, penulis kitab ini. Zakir Naik bukan ahlu sunnah wal jamaah. Barakallahu'alaikum. Bahkan dia mengatakan boleh menyebut Allah ya dengan nama-nama yang seperti dewa-dewanya orang-orang Hindu. Ya. Barakallahu'alaikum. Padahal barakallahu'alaikum Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui sesuatu yang belum terjadi maupun yang sudah terjadi. Fastabiqul khairat, maka hendaknya kalian berlomba-lomba kepada kebaikan. Ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'fihi takhtalifun. Maka kepada Allah lah kalian kembali. Ya, kalian semua. Maka Allah akan memberitakan kepada kalian pada perkara-perkara yang kalian perselisihkan tatkala di dunia. Surat Al-Maidah ayat ke-48. Sekarang kita masuk pada penjelasan Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan yang berikutnya. Rabbuka. Lafaz Rabbuka dalam surat Al-Isra ayat ke-23. Yang dimaksud dengan Rabbuka adalah Ar-Rabbu huwal malikul mutasarrif. Yakni Rabb. Yakni Allah. Kalau bahasa Indonesianya kebanyakan kita menyebut dengan nama Tuhan. Rabb yang dimaksud di sini adalah Al-Malik Al-Mutasarrif. Yakni Al-Malik, raja segala raja. Allah subhanahu wa ta'ala adalah raja segala raja. Dalilnya barakakum banyak sekali. Dari nama Allah Al-Malik itu tercakup padanya sifat Allah memiliki barakakum sifat menguasai seluruh alam semesta. Berarti raja segala raja. Terlebih lagi di akhirat. Ketika raja-raja di dunia saling mengalahkan satu dengan yang lainnya. Di akhirat. Barakallahu'alaikum. Tidak ada raja kecuali hanya Allah. Dalilnya surat Al-Fatihah. Yang sering kita baca. Apa bunyinya Bu Faruk? Maliki yaumiddin. Penguasa hari kebangkitan. Penguasa atau raja pada hari pembalasan. Barakallahu. Al-Mutasarrif, yakni yang mengatur seluruh alam, sebutkan dalam surat Luqman ayat ke-29. Surat Luqman ayat ke-29, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam taro annallaha yulijul laila bin nahar wa yulijun nahara bil lail wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara kullun yajri ila ajalin musamma wa annallaha bima ta'maluna khabir." Tidakkah engkau memperhatikan bahwasanya Allah dialah yang memasukkan malam kepada siang, malam diikutkan kepada siang, wa yulijun nahara fil lail, dan yang memasukkan siang kepada malam, setelah siang malam, wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar, dan Allah yang menundukkan matahari dan bulan. Maka matahari bukanlah Tuhan dan bulan bukanlah Tuhan sesembahan, karena Allah yang menundukkan. Kullun, segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, yajri ila ajalin musamma, berjalan mengadakan aktivitas, barakakum, sampai pada waktu yang telah ditentukan. Maksudnya ada ajalnya, ada waktunya. Barakallahu. Wa annallaha bima ta'maluna khabir, dan bahwasanya Allah maha mengetahui apa yang kalian amalkan. Ini menunjukkan Allah yang mengatur segala sesuatu. Allazi rabba jami'al alamin bi ni'matihi. Makna Rabb, maksudnya adalah, dialah Allah Rabb, yang mengurusi, yang mentarbiyah segala alam semesta, dinikmatihi, dengan nikmatnya. Ingat, segala alam semesta yang berjalan, itu berjalan dengan nikmat Allah. Tidak terlepas dari nikmat Allah. Barakallahu. Terkait dengan kita sendiri, semenjak kita berada di dalam perut ibu kita sampai kita hidup sekarang ini, barakallahu, terlalu amat banyak nikmat yang Allah berikan. Bahkan kita tidak mampu untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kalau kalian mencoba untuk menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu menghitungnya. Sementara kita diperintah untuk mensyukuri nikmat Allah. Kalau menghitung saja tidak bisa, banyak yang terluput. Berarti banyak yang terluput untuk kita syukuri. Barakallahu'alaikum. Tayyib. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sebutkan dalam Arba'in Nawawiyah karya Al-Imam An-Nawawi pada hadis yang keempat tentang penciptaan, proses penciptaan manusia. Barakallahu. Bahwasanya manusia dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya 40 hari pertama berupa, barakallahu, air mani, nutfah. Kemudian 40 hari yang berikutnya, berarti 80 hari, barakallahu, berupa alaqah, segumpal darah. Berarti belum ditiupkan roh. Ya. Kemudian 40 hari yang ketiga, tepatnya total pada 120 hari, berupa mudghah, segumpal daging. Baru barakakum, thumma yursalu ilaihil malak. Pada umur janin 120 hari di perut ibu, di perut seorang ibu. Barakalikum, ketika itulah kalau Allah Subhanahu wa taala menakdirkan masih terus berlanjut, berumur panjang, tidak gugur, summa yursalu ilaihil malak, maka diutuslah seorang malaikat kepada janin tersebut. Fayunfakhu fihi ruh, maka bayi tersebut barakalikum ditiupkan ruh padanya, diberi ruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, maka malaikat tadi diperintah untuk menulis 4 kalimat, 4 ketetapan. 4 ketetapan. Masing-masing kita ketika kita berada dalam perut ibu kita berumur 120 hari, disitulah seorang malaikat Allah utus untuk meniupkan ruh, dimasukkan ruh barakalikum ke dalam perut ibu kita, yakni ruh untuk kita. Kemudian wa yu'maru bi arba'i kalimat, malaikat tadi diperintah oleh Allah untuk mencatat 4 kalimat, 4 ketetapan. Yang pertama bikat birizqihi, menulis ketetapan Allah rezekinya. Oh si fulan rezekinya total dari semenjak lahir sampai meninggal 1,8 M. Dari lahir sampai meninggal. Ketika umurnya barakalikum atau hampir meninggal, totalnya 1,7 M. Barakalikum berarti sekitar kurang 100 juta ya untuk menjadi totalan 1,8 M. Berarti kalau umurnya nanti ketambahan totalan rezekinya 100 juta, baru itulah meninggalnya dia. Disebutkan dalam hadis barakalikum, meninggalnya seseorang itu dengan sempurnanya rezekinya yang telah ditetapkan. Jadi tidak ada istilah panjang umurnya, pakai ulang tahun. Semakin lama semakin panjang katanya umurnya, tidak. Tapi semakin mendekati kematian. Tapi memang rezekinya itu ya, semakin totalnya semakin banyak. Tapi semakin banyak itu semakin mendekati kematian. Ketika ada orang membuka barakalikum bisnis, berhasil. Bisnis ini berhasil. Maka jangan menganggap dia itu semakin panjang umurnya. Alladzi jama'a malau wa addadah. Celaka orang yang mengumpat. Di antaranya dia terus menghitung-hitung hartanya. Yahsabu anna malahu akhladah. Dia menganggap, mengira hartanya itu bisa membuat dia itu kekal, enggak bahkan mati. Ternyata perlu kita ingat ya, ini untuk saya pribadi, semakin kita kaya, semakin dekat kepada kematian. Ingat ini. Berarti semakin kaya, elengo mati. Elengo akhirat. Kekayaan kita tidak dibawa bersama kain kafan kita. Yang dibawa itu adalah amalan kita. Barakalikum. Kemudian wa ajalihi, ditulis, ditetapkan ajalnya, kapan meninggalnya. Oh, meninggalnya nanti pada umur 85 tahun. Ketika umur 70 tahun dia ikut jihad fisabilillah, dilarang oleh keluarganya. Misalkan ada jihad yang syar'i. Sekarang belum ada jihad yang syar'i di Indonesia. Jihad yang syar'i di bawah pimpinan penguasa muslim yang sah. Berarti sekarang di bawah pimpinan Bapak Jokowi rahimahullah. Hafidzahullah. Semoga Allah merahmati beliau dan menjaga beliau. Kemudian yang diperangi orang-orang kafir harbi, bukan kafir-kafir, orang-orang kafir biasa. Barakalikum. Kemudian untuk menegakkan agama Islam, bukan persengketaan antar negara Malaysia, ya persengketaan barakalikum karena masalah tanah, masalah dunia. Barakalikum. Dia ingin berangkat jihad, tahu bahwasanya Allah menetapkan kematian dan kehidupan. Peluru itu punya nama. Dia menyampaikan kepada keluarganya, wahai istriku, wahai anakku, wahai ibuku, wahai bapakku. Peluru itu punya nama. Ketika mereka orang-orang kafir menembakkan kepada saya, biar peluru itu ada namanya. Kalau Allah tetapkan saya tidak mati, kalau kena saya, ya saya tidak mati, hanya luka biasa. Atau akan meleset, tidak mengenai saya. Ini keimanan seorang terhadap takdir. Barakallahu'alaikum. Yakin Allah telah menetapkan ajalnya. Kalau orang beriman terhadap takdir, dia akan berani. Tidak menjadi orang pengecut. Dia berani menasihati seorang dengan cara yang hikmah. Takut, nanti saya dipukul begini. Kalau dipukul mati, sudah takdirnya. Barakallahu'alaikum. Wa amalihi, dan Allah tetapkan, Allah ketahui bagaimana amalannya. Amalannya banyak berbuat baik atau amalannya sedikit berbuat jelek. Wa syaqiyun aw sa'idun, dan Allah mengetahui menetapkan besok itu di akhir hayatnya dia menjadi orang yang sengsara. Barakabikum, mati su'ul khatimah. Mati dalam keadaan jelek atau sa'idun husnul khatimah. Meninggal dalam keadaan baik. Barakallahu. Namun kita tidak boleh kemudian bersandaran dengan takdir. Ya, ah sudah ditetapkan rezekinya, enggak usah kerja. Ya sudah silakan enggak kerja. Nanti kan lapar. Barakallahu. Jadi keimanan yang benar terhadap takdir, ya, kita imani. Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan apa saja yang ada di alam semesta ini, namun kita harus tetap berusaha. Barakallahu. Ketika ada orang mengatakan, "Enggak usah beramal, enggak usah sholat. Nanti kalau Allah takdirkan engkau masuk surga, akan masuk surga." Maka jawabannya barakallahu, "Ya sudah, kamu tidak usah sholat. Jangan-jangan itu takdirmu kamu tidak sholat dan itulah neraka bagimu." Itu jawabannya. Maka kita berharap takdir kita ini kita menjadi orang yang taat. Terus taat, pertahankan. Dan meninggal, itulah takdir kita. Jangan kemudian, gak usah sholat, gak usah puasa. Kalau kamu sudah ditakdirkan oleh Allah masuk surga. Bahkan masuk surga. Maka katanya Nabi, barakallahu'alaikum, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqolahu. Beramallah kalian. Masing-masing akan dipermudah sesuai dengan takdirnya. Kalau kita berupaya menjadi orang yang taat, sholat, waktunya sholat, sholat, waktunya taklim, taklim, taat, maka Allah mudahkan masuk dalam surga. Kalau kita tidak mau, ya sudah begini saja. Kalau dia masih bingung-bingung, kamu tidak usah makan. Kalau nanti kamu ditakdirkan Allah kenyang, kamu mesti kenyang. Maka dia akan mikir nanti. Ya sudah kamu di sini saja, enggak usah makan. Enggak usah ngambil piring dan nasi. Kalau nanti Allah takdirkan kenyang, kamu masih kenyang. Enggak mau, enggak terima ya, seperti itu. Maka kita berhukum harus beramal. Ya, jangan mau dibodohi orang walaupun dia dai, jangan beramal. Kalau kamu beramal, ya, kan sudah Allah takdirkan, percuma beramal, nanti masuk neraka. Percuma beramal. Kalau Allah takdirkan surga, ya sudah pasti surga. Maka jawabannya barakallahu, orang masuk ke dalam surga lahu asbab. Dia memiliki sebab. Orang masuk ke dalam neraka memiliki sebab. Sebagaimana orang kenyang memiliki sebab. Dia jalan ngambil makanan. Orang lapar memiliki sebab karena tidak makan di antaranya. Wallahu taala bisawab barakallahu. Kemudian lanjut. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, "Alla ta'budu illa iyyah." Ai maknanya adalah an ta'buduhu wa la ta'budu ghairahu. Hendaknya kalian beribadah kepada Allah saja dan jangan kalian beribadah kepada selain Allah. Ini pesan wasiat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu. Dan di antara keutamaan tauhid, betapapun, berapapun banyaknya dosa yang dilakukan oleh seorang hamba kalau tidak pernah berbuat syirik, seandainya dia masuk neraka, dibakar, hangus sesuai kadar dosanya karena tidak pernah berbuat syirik di dunia, maka akan Allah angkat. Karena kan masih ada keimanan, walaupun sedikit. Allah angkat, masukkan ke dalam jannah, walhamdulillah, walaupun di emperan surga. Emperan surga, berkofikum, dibandingkan dunia seisinya, tidak ada apa-apanya dunia seisinya. Tapi kita tidak berharap hanya pada emperan surga. Tapi adalah surga Firdaus. Disitulah Nabi berada. Di antara amalan-amalan yang bisa memasukkan seorang ke dalam surga Firdaus adalah menyantuni anak yatim. Ya, menyantuni anak yatim. Wa bil walidaini ihsana. Dan yang dimaksud dengan firman Allah, wa bil walidaini ihsana, dan hendaknya kalian berbuat baik, berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Dalam surat Al-Isra ayat ke-23 ini berarti menunjukkan kewajiban yang paling pertama di antara kewajiban-kewajiban yang ada adalah tauhid. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah, disebutkan pertama. Kemudian hak yang harus ditunaikan oleh seorang hamba setelah tauhid, kewajiban yang kedua setelah tauhid adalah berbuat ihsan, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Ai maksudnya adalah wa qada an tuhsinu bil walidain ihsana. Allah menetapkan, Allah memerintahkan bahwasanya hendaknya kalian berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Barakallahu. Kepada ibu dan kepada bapak. Kama qada an ta'budu wa la ta'budu ghairah. Sebagaimana Allah menetapkan, memerintahkan bahwasanya hendaknya kalian beribadah kepada Allah saja dan jangan beribadah kepada selainnya. Barakallahu. Al-makna ijmali mil ayah. Makna secara global terkait ayat ini, surat Al-Isra ayat ke-23. Al-ikhbar anna Allah subhanahu wa ta'ala amara wa wassa ala al-kulli rusulihi ay yu'bada wahdah duna ma siwahu wa ay yuhsinal waladu ila walidayhi ihsanan bil qawli wal fi'li wala yusi'a ilaihima li'annahuma alladhani qama bitarbiyatihi fi hali saghirihi wa dha'fihi hatta qawiya wastadda. Allah mengkabarkan, Allah subhanahu wa ta'ala mengkabarkan bahwasanya Allah memerintahkan dan berwasiat melalui lisan rasulnya. Al-Quran yang sampai kepada kita itu melalui lisan rasulnya, agar Allah diibadahi, ya, agar dia saja yang diibadahi, bukan selainnya, dan agar seorang anak berbuat baik kepada kedua orang tuanya, baik dengan ucapan, wal fi'li, dan perbuatan, dan tidak berbuat jelek kepada keduanya, dikarenakan keduanya lah ibu dan ayah yang telah menegakkan dengan membimbing anaknya ketika masih kecil, ketika masih lemah, sehingga menjadi kuat dan kokoh. Disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Imam Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala, yang beliau berkumpul dulu adalah ketua ya, mufti kerajaan Saudi Arabia, atau dia adalah mufti kerajaan Saudi Arabia, ahli fatwa, dan dia adalah ketua Lajnah Ad-Da'imah. Beliau menyatakan, berbuat baik kepada kedua orang tua tatkala masih hidup, tatkala masih hidup, al-ihsan ilayhima wal-infaq alayhima, berbuat baik kepada keduanya dan menafkahi keduanya. Idza kana muhtajin, atau idza kana muhtajain, ketika keduanya butuh, terutama ketika keduanya butuh sakit, butuh dirawat, maka itulah ihsan kita. Tidak sakit namun sudah tua, tidak bisa bekerja, tidak bisa bekerja sendiri untuk mencari makan, maka kita yang menanggung. Wasam'u wa ta'ah lahuma fil ma'ruf, mendengar dan taat kepada keduanya dalam perkara yang ma'ruf. Nak, minta tolong dipijeti. Terus istri bilang, mas, minta tolong dipijeti. Mana yang didahulukan, Mas Reno? Orang tua. Ya, orang tua. Waqafdul junah, atau waqafdul janah lahuma, dan merendah kepada keduanya. Ucapannya rendah. Disebutkan oleh para ulama berkafikum, ketika orang tua itu berbicara levelnya, volume misalnya, volume, volume suaranya itu 50, maka kita tidak boleh 60. Misalkan, nak, minta tolong belikan beras. Maka ketika kita menjawab level suaranya, volumenya tidak boleh di atasnya. Setidaknya di bawahnya. Berarti membentak tidak boleh. Barakallahu, lebih-lebih lagi. Wa adamu raf'is saut alaihima, tidak boleh mengangkat suara kepada keduanya, membentak, meninggi. Wadifa'u anhuma fi kulli syai'in yadurruhuma, menghilangkan sesuatu yang membahayakan keduanya. Kita mau bekerja atau mau safar dengan keluarga, ternyata orang tua kita sendirian di rumah, khawatir rawan ada pencuri masuk, apalagi musim teroris. Misalkan di situ adalah tempat-tempat yang rawan banyak teroris, maka bagaimana caranya? Barakallahu'alaikum, kita menghilangkan perkara-perkara yang tidak baik untuk kedua orang tua. Ila wairi dzalik min wujuhil khair, atau yang selainnya dari perkara-perkara yang baik. Adapun setelah meninggalnya, barakallahu'alaikum, maka selalu mendoakan orang tua. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, wahai Rabbku, rahmatilah keduanya, ayah dan ibuku, sebagaimana mereka dulu mentarbiyah, mendidikku, merawatku ketika aku masih kecil. Barakallahu. Ketika orang tua sakit, mau tidak mau harus ngurusi anak. Siapa lagi? Barakallahu. Kemudian menyambung hubungan silaturahmi dengan teman-teman ayah atau teman-teman ibu. Barakallahu. Kemudian kalau ada hutang orang tua, ayah atau ibu, dilunasi. Dikarenakan barakallahu, amalan seorang hamba pada hari kiamat itu juga tertunda karena hutang. Kalau hutang kita kepada Allah, hutang ibadah misalkan, itu masih bisa Allah ampuni, selama kita tidak menganggap itu halal. Kita punya hutang sholat, mungkin barakallahu'alaikum seseorang bermudah-mudahan tidak sholat, bermudah-mudahan tidak berpuasa, kan itu hutang kepada Allah berupa ibadah, barakallahu'alaikum. Maka ketika dia tidak melakukan, tidak mengamalkan, masih bisa Allah ampuni. Tapi ketika hutang kepada seseorang di dunia, di dunia tidak bisa dibayar, di akhirat nanti diminta. Kalau tidak selesai amalan kebaikan orang tua kita, nanti diambil oleh orang yang menghutangi. Nagih, mana hutangku dulu? Loh, sekarang enggak ada, enggak punya uang. Di akhirat enggak ada uang. Ya amalanmu begitu. Barakallahu. Ya. Dan masih banyak yang lain. Baik, dikarenakan waktunya juga sudah mendekati maghrib, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Wallahu ta'ala bisawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu barakatikum.